Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 99 melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tidak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada ayat yang lalu, surat 98, Allah mengatakan Bani Israel itu adalah kaum kafir. Fa innallaha adun lil kafirin. Pada ayat ini disebutkan mereka itu adalah kaum fasik. Ya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mencoba mengkaji kata-kata fasik itu dan menemukan bahwa kata-kata fasaqa itu berasal dari bahasa Arab, dan bahasa Arab sering, dan bangsa Arab sering mengatakan faskurutubah, artinya kurma yang dulunya basah sudah mengering sehingga antara biji dan kulitnya sudah lekang dan mengelupas. Jadi kalau sudah dikatakan faskurutubah, fasak berarti sudah lepaslah kulit dari bijinya. Ini menurut bahasa, dan maksudnya dalam istilah agama, orang yang fasik berarti orang yang telah melepaskan diri dari ajaran agama. Fasik menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dibagi dua. Umat Islam bisa dikatakan fasik karena dia telah melepaskan diri dari ajaran agama, tetapi dia sendiri masih statusnya muslim, disebut dengan muslim asyi. Yang kedua, fasik yang dilakukan oleh kaum kafir. Jelas memang orang kafir itu adalah melepaskan ajaran agama Islam sama sekali. Nah, kedua-dua tipe ini disebutkan dalam istilah agama fasik. Ahlul kitab, umat Yahudi di sini bisa dikatakan fasik dalam kaitan yang kedua tadi. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah memulai ayat ini dengan mengatakan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Ini juga masih terkait dengan ayat sebelumnya bahwa Allah menurunkan ayat suci Al-Qur'an itu melalui perantara Jibril. Jadi ketika dikatakan kami menurunkan, maka turunnya itu tidak lepas dari jasa besar Jibril alaihissalam. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan ayat dalam Al-Quran itu ada tiga makna. Pertama, ayat suci Al-Quran disebut ayat. Yang kedua, ayat dalam arti mukjizat. Dan yang ketiga, ayat dalam arti kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat dalam alam jagat raya ini. Semuanya adalah ayat. Dalam pengertian ayat yang kita kaji ini, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, maka sebenarnya ketiga-tiganya tercakup. Ayat suci Al-Qur'an itu akan sesuai dengan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di dalam zakat raya ini. Dan ayat suci Al-Qur'an itu merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin pengantar kita di hari yang berbahagia ini. Mungkin kita dialog lebih dalam lagi tentang ayat 99 ini. Baik Ustaz Zainal Arifin, mungkin di kesempatan kita kali ini kita dapat membahas apa sebenarnya yang mereka tentang, sehingga orang Yahudi ini, ahli kitab yang termasuk itu mereka Yahudi, ini mereka termasuk orang-orang yang fasik gitu kan. Terus mereka termasuk orang-orang yang kafir gitu. Mungkin pada ayat yang pertamanya, karena memang mereka zat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta perantara yaitu Jibril, mereka ingkari, otomatis mereka mengingkari sang pengkhaliknya gitu. Mm-hmm. Kalau yang di sini, apakah karena memang hanya orang mereka itu tidak percayai atau mereka mengingkari dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kalau sekarang ini banyak nih Ustaz, kita lihat kan, orang sudah dikasihkan Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda gitu. Contohnya kalau orang ingkar itu begini gitu kan. Terus satu lagi yang saya enggak masuk akal itu Ustaz, ya. Kita melihat ada di Danau Toba itu ada batu gantung gitu. Itu apakah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kalau orang dengki, orang yang durhaka akan digantung seperti itu? Apakah itu termasuk ayat Allah? Terus kemudian yang spesifikali yang saya apakan di sini, mereka itu tidak mempercayai ayat-ayat Allah yang mana saja Ustaz gitu. Kalau gitu apakah kita yang udah yang Islam ini enggak mempercayai masalah tanda-tanda Allah, kebesaran Allah, termasuk kita enggak dari orang-orang yang fasik itu membiarkan begitu saja ya? Iya, jadi Ustaz Syafiar, kefasikan yang terjadi baik pada diri muslim ataupun pada diri kaum kafir itu tidak lepas karena persepsi yang salah terhadap ayat suci Al-Qur'an itu tadi. Ayatim bayyinat. Padahal ayat suci Al-Qur'an yang diberikan Allah itu sudah sangat jelas, bayyinat. Ayat suci Al-Qur'an itu tidak bertentangan dengan alam jagat raya yang juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran ini juga sifatnya menantang orang lain untuk berbuatlah kalau misalnya bisa seperti apa yang tertuang dalam ayat suci Al-Quran. Jadi sebenarnya tidak ada alasan seseorang untuk menjauhkan diri dari manhaj Allah Subhanahu wa taala. Inilah persepsi yang harus diluruskan. Jangan sampai manusia berpikir bahwa ajaran agama itu mengikat diri manusia itu. Ini persepsi yang salah, sehingga kenapa kok orang ingin jauh dari manhaj Allah? Alasannya kita tahu semua, agar hidup ini bebas. Apakah setelah dia bebas jauh dari ajaran agama Allah itu dia tidak terikat? Sebenarnya dia tetap terikat. Ketika dia menjauhkan diri dari Allah, berarti dia telah mengikat dirinya dengan hawa nafsu dan setan. Jadi sebenarnya manusia itu tidak pernah lepas. Mau terikat dengan Allah atau mau terikat dengan setan atau hawa nafsu. Jadi sebenarnya dua-dua terikat. Hanya saja nafsu yang berpikiran rendah ini inginnya yang enak-enak saja. Padahal sebenarnya semua manusia itu ingin baik. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan, menjelaskan persepsi bagaimana hakikat sebenarnya ajakan setan dan ajakan Tuhan itu seperti seseorang yang belajar. Anak kecil belajar tekun sungguh-sungguh karena dia berkeinginan untuk mencapai kebaikan pada dirinya di jangka panjang. Di satu sisi kita menemukan anak kecil yang lain berleha-leha, tidak mau belajar, bolos, mulai merokok, agak besar sikit mulai minum, besar na'udzubillah min zalik. Apa yang dilakukan kedua anak ini? Semuanya ingin mencapai kebaikan pada dirinya. Yang satu ingin mencapai kebaikan di akhir waktu dengan jangka yang panjang. Yang kedua menginginkan kebaikan pada dirinya di saat ini dalam jangka waktu yang pendek. Itulah sebenarnya hakikat manusia dalam hidup ini. Maka persepsi manhaj harus dibenarkan bahwa apa yang diinginkan Allah adalah seperti anak yang belajar bersungguh-sungguh agar hidupnya kelak di masa depan senang dan bahagia. Jadi tidak ada namanya ingin bebas sehingga melepaskan dari ajaran agama. Karena begitu dia mengatakan bebas, sebenarnya dia juga terikat dengan godaan setan dan nafsu birahinya. Ya Ustaz, di ayat ini Ustaz, saya melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada bangsa Yahudi di kota Madinah ketika itu kebesaran dan mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti Rasulullah pernah memberitakan akan menangnya bangsa Persia terhadap Romawi, dan itu kejadiannya 9 tahun yang akan datang. Dan begitu juga Rasulullah mengkhabarkan tentang apa yang ada di dalam hati orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi ketika itu, yang semuanya itu adalah merupakan kegaiban yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi, dan merupakan mukjizat dan sebagai tanda yang sangat jelas. Namun orang Yahudi ini memang tidak setuju dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu tadi kedengkian mereka terhadap ajaran Nabi Muhammad, dan karena Nabi Muhammad tidak berasal dari kelompok mereka. Nah, akhirnya mereka keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluar dari Al-Qur'an. Padahal seperti pada ayat 97 yang lalu yang kita bahas, bahwa Jibril yang datang itu membawa busyara, membawa kabar gembira. Jadi akhirnya mereka sebenarnya keluar dari kabar gembira itu sendiri, mengeluarkan diri mereka. Jadi jelaslah apa yang Ustaz katakan tadi, bahwa seseorang ketika keluar dari ketaatan kepada Allah, pada hakikatnya dia mendekat kepada ketaatan kepada setan, kepada hawa nafsunya. Jadi tidak ada satu orang pun yang benar-benar keluar dari alam semesta ini. Oleh karena itu, apa sebenarnya Ustaz yang bisa kita sampaikan kepada para pendengar agar mereka benar-benar memahami bahwa hidup ini adalah suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan kepada Allah adalah jalan yang terbaik, Ustaz? Iya, jadi pesan kita di hari yang berbahagia ini melalui ayat 99 ini, marilah kita sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Dan ini nampaknya langka sekali ditemukan di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Lebih banyak kepada soal teknis, bahkan sampai furu'nya khilafiyah yang sudah sangat detail, dengan melupakan batang pokok utama dari permasalahan agama itu sendiri. Padahal kita temukan Al-Quranul Karim, ayat sucinya itu banyak sekali mengkaji tentang bagaimana berinteraksi sesama manusia. Maka di sini kita menemukan bagaimana supaya muslim itu bisa hidup berdampingan dengan sesama muslim yang lain, pahamilah pokoknya. Nah, kemudian baru habis itu bagaimana kita memahami muslim dengan sesama non muslim, pahamilah pokok agama. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai hanya masalah yang kecil kita bertengkar, permasalahan yang besar kita bingung, malah dilupakan. Malah dilupakan, dan kita tidak tahu apa yang mau kita buat. Maka di sini kita menemukan kajian kita selama ini, saya berpikir panjang, kenapa kok Allah banyak menceritakan Bani Israel? Kenapa kok Allah tidak menuntaskan bagaimana cara wudu di dalam ayat suci Al-Qur'an secara terperinci-rinci? Mungkin wudu ada, tetapi lebih rincinya lagi, apakah separuh yang rambut dibasah atau seluruh rambut? Itu kan tidak ada jelas teks secara itu, sehingga tidak menimbulkan permasalahan khilafiyah. Namun itu tidak dilakukan Allah. Allah menyebutkan panjang lebar tentang Bani Israel karena ini adalah jalan hidup kita nantinya. Nah, itulah mungkin kenapa kok kita mengkaji Baqarah, Yahudi, Yahudi, Israel. Mungkin karena memang inilah jalan hidup yang perlu kita renungi bagi kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Iya, Ustaz. Jadi saya pun melihat bahwa pada ayat-ayat yang sudah kita bahas beberapa minggu terakhir ini, bahkan Ustaz, itu Allah Subhanahu wa taala sangat menitik beratkan kepada permasalahan-permasalahan akidah ini, saya lihat. Iya. Permasalahan kemusyrikan, kemudian masalah pembunuhan para nabi, pengingkaran terhadap para malaikat. Artinya memang seakan-akan di dalam beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan ini loh, bahwasanya agama yang aku turunkan itu titik beratnya itu adalah pada permasalahan akidah. Akidah. Dan saya melihat, Ustaz, banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran kita saat sekarang ini, khususnya dalam Islam ini, itu tadi penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Iya. Sehingga karena tidak adanya akidah yang kuat, sehingga sakralisasi dalam agama itu sudah dipudarkan. Seperti misalnya saya pernah ditanya oleh seorang murid lah, katakan begitu, sekaligus juga teman, Ustaz, pernah kejadian di kami, Ustaz, pada sebuah pelatihan, ada seorang instruktur, ya kan, dia mengatakan, kalau saya tuliskan Allah di atas kertas ini, kemudian saya pijak-pijak, katanya, tulisan itu tadi, berdosa enggak saya? Jadi murid saya itu tadi bertanya kepada saya. Kemudian saya bilang, masalah berdosa atau tidak berdosanya sebenarnya permasalahannya itu karena dia membawanya tidak dengan logika, maka kita juga menjawabnya tidak dengan logika. Maka Anda bisa saja mengatakan kepada orang itu, sini, coba sebutkan nama ayah Anda. Siapa nama ayah Anda? Fulan. Anda tuliskan di atas kertas. Kemudian Anda pijak-pijak di depan dia. Kira-kira dia tersinggung atau tidak, kan begitu? Nah, kalau nama ayahnya saja dipijak-pijak dia marah, konon lagi kalau... Artinya apa? Banyak sekali persepsi-persepsi yang salah di tengah-tengah masyarakat kita ini. Karena apa? Karena kedangkalan mereka terhadap akidah dan pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Iya, jadi di akhir kajian kita ini sangat menarik rasanya untuk mengkaji lebih dalam lagi. Mungkin pada episode yang mendatang kita akan memperdalam masalah akidah, karena memang dalam kajian surah Al-Baqarah ini itu kita lagi mengkaji pohonnya. Makanya diletak dalam surat kedua, karena kita akan mengkaji pohonnya agar tuntas. Jangan sampai ranting kita tanam, pohon tidak ditanam. Mana mungkin tumbuh ranting kalau tidak ada pohonnya. Ayat suci Al-Quran merupakan kalamullah yang harus diyakini, dan kebenarannya adalah mutlak, dan itu sudah jelas sekali. Maka apabila kita menjauh darinya, sebenarnya kita telah mendekatkan diri kepada setan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zainal Arifin bersama saya Ustadz Ardiansa dan Ustadz Syafiar mengucapkan terima kasih banyak atas pendengaran yang baik dari para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.